Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Muhammad wa qala Syekh Muhammad bin Salafaimin rahimahullah al-hadithul khamis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala Al-fitratu khamsun الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda Al fitratu khamsun Fitrah itu ada lima Yang pertama al khitanu berkhitan Yang kedua wal istihdadu istihdad membersihkan bulu di sekitar kemaluan wa qashu syarib yang ketiga memotong kumis wa taqlimul adfar Yang keempat, memotong kuku. Wa natful ibit, yang kelima, mencabut bulu ketiak. Ini hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah telah sering kita ucapkan sedikit dari biografi beliau. Beliau salah seorang sahabat yang bersemangat dalam belajar menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau menjadi orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 5374 hadis yang beliau riwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau diakui keilmuannya oleh para sahabat-sahabat yang lain seperti Abdullah ibn Umar mengatakan kepada Abu Hurairah kunta a'lama kunta al-zaman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa 'alama nabi hadithih engkau adalah orang yang paling lama mulazamahnya di antara kami terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dan engkau adalah orang yang paling berilmu di antara kami tentang hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan perjuangan Abu Hurairah yang begitu hebat. Bukanlah beliau ketika mendapatkan hasil yang begitu gemilang ini dicapai dengan badan yang santai. Tidak, barakallahu fikum, perjuangan beliau menahan lapar, haus, dahaga. Seringkali kelaparan, kehausan, bahkan pingsan di depan pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pernah dihina dan diejek oleh orang Arabi. Karena sering pingsan di depan pintu Mereka mengatakan majnun. Abu Hurairah ini gila. Padahal sering kelaparan, sering kekurangan makan dan minum. Kekurangan makan dan minum, demikian juga pakaian, tidak menghalangi Abu Hurairah untuk terus menjadi orang yang berilmu. Tetap beliau menampakkan semangatnya barakallahu fikum terhadap ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kesabaran, kesungguhan ada pada beliau. Nah, sehingga beliau mendapatkan akhir kehidupan yang manis. Sebagai fadilah daripada kesabaran beliau. As-sabru kasibri murun madaqatuhu lakin awakibuhu ahla minal asali. Kesabaran itu sama seperti namanya sabir. Pahit rasanya. Namun akhirnya manis lebih daripada madu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dalam hadis ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-fitratu khamsun. Fitrah maksudnya adalah khisalul fitrah, perangai-perangai fitrah. Apa yang dimaksud dengan fitrah? Wal muradu bil fitrati huna. Yang dimaksud dengan fitrah di sini adalah ma futiran nasu ala husnihi. Jubilu ai jubilu ala husnihi. Yang dimaksud fitrah di sini adalah apa yang manusia difitrahi atas kebaikan-kebaikannya. Ai maknanya jubilu, mereka diberikan jibillah. Enam. Sudah menjadi barakallahu fikum ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala atas mereka. Mereka menganggap sesuatu yang bagus fitrah itu. Yang pertama al-khitan. Al-khitan disebutkan dalam syarhul kalimat. Qat'u jildati dzakari allati fawqal hasyafah hatta tabruza. Khitan itu adalah memotong kulit zakar, memotong kulit kemaluan laki-laki yang berada di atas kepala kemaluannya sehingga kepala kemaluannya nampak. Itu khitan pada laki-laki. Khitan pada perempuan waqat umra sijil latifi farjil unta fawqa mahallil ilaj. Dan sementara khitan pada wanita ada sama memotong kulit yang berada di atas kemaluan wanita. Kemudian al-istihdad. Al-istihdad halqul anah, mencukur bulu yang halus yang tumbuh di sekitar kemaluan. Wa yasharul khashin alladhi yanbutu hawlal qubul. Istihdad yaitu mencukur bulu yang lembut, bulu yang halus yang tumbuh di sekitar kemaluan. Ini sama bagi laki-laki dan perempuan. Wa qashusharib. Qashusharib adalah qat'u atrafi sya'ri bil miqas. Qat'u atrafi sya'rihi bil miqas. Qat'u syarib adalah memotong ujung-ujung kumis dengan gunting. Asyarib asy-sya'rul ladzi yanbutu fawqa syafatil 'ulya. Syarib adalah bulu yang tumbuh di atas bibir atas. Naam. Kemudian taklimul adhafir memotong kuku-kuku, kuku tangan ataupun kuku kaki. Kemudian natful ibit memotong buru. Naam, natful ibit qat'u syarihi min aslihi. Memotong bulu ketiak dari dasarnya. Natf. Naam. Biasa kita artikan mencabut. Syarhul ijmali, syarah ijmalinya. Jadi dalam hadis ini pokok bahasannya adalah menerangkan tentang perangai-perangai fitrah. Perangai-perangai yang manusia diberi fitrah, dipitrahi atasnya dan dianggap baik oleh mereka, manusia. Asy-syarhul ijmali ishtamala dinul islami alal adabi al-aliyati al-muwafaqati al-muwafiqati lil-fitrati allati fatarallahu an-nasa ala husniha wa kamaliha. Agama Islam mencakup adab-adab yang sangat tinggi, mencocoki fitrah yang Allah fitrahi manusia dengannya atas kebaikan dan kesempurnaan. Naam. Wa fi hadzal hadits yuhadditsu Abu Hurairah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam mubayyinan khamsan min hisalil fitrah. Dalam hadis ini Abu Hurairah menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan lima dari perangai fitrah. Al-mutadamminati li kamalin nazahati wa taharati wa jamalil manzar. Yang mana fitrah yang lima ini mencakup mengandung kesempurnaan, kebersihan, dan mengandung keindahan pemandangan. Indah dipandang kumisnya rapi. Indah dipandang kukunya nan dipotong, tidak panjang-panjang. Indah dilihat, barakallahu fikum, nan indah nan bagi, barakallahu fikum, bagi yang mendekati tidak berbau badannya karena nan bulu ketiaknya dicukur, dicabut, barakallahu fikum. Sehingga tidak yatarakam al-awsakh, tidak bertumpuk-tumpuk nam kotoran pada bulu ketiak tersebut yang menimbulkan bau. Lima fitrah tersebut, perangai fitrah tersebut, wahyal khitan al-mutadammin li kamali taharati fi dzukur, yang mana khitan ini mengandung kesempurnaan dalam bersuci bagi laki-laki. Dengan dihitan, dengan dipotong kulit yang berada di atas hasyafah. Naam. Sehingga ketika buang air kecil tidak tersimpan sisa-sisa air kencing pada kulit tersebut. Jadi bersih, sempurna kebersihannya. Tidak mendatangkan keraguan. Naam, apakah masih tersisa pada kulit tersebut ataukah tidak? Karena kulitnya terpotong sampai hasyafahnya tabruz, terlihat, barakallahu fikum. Itu kesempurnaan taharah. Wa Wa'tidali tabiatin tabiati fin nisa. Dan di dalam khitan juga pada wanita adalah yang tidal. Mengimbangkan tabiatnya para wanita. Mengimbangkan tabiat nam syahwatnya para wanita. Sehingga barakallahu fikum ketika menghitan para wanita yang itu sunnah hukumnya barakallahu fikum harus memang benar-benar ahlinya. Tidak terlalu banyak nam terpotong kulitnya dan tidak terlalu sedikit. Nah. Kemudian wahalqul anah al-mani' wal-mani'u min taraqimil awsakhi bil 'irqin nazili minal batni wal mutadammin likamalit taharati aidan. Mencukur bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan adalah menghalangi, untuk menghalangi, mencegah bertumpuk-tumpuknya kotoran dengan sebab keringat yang turun dari arah perut kemudian berkumpul di sana. Nah, ketika tidak ada nah, tempat menempel di sana, maka bersih barakallahu fikum turun. Dan juga mencukur bulu kemaluan termasuk kesempurnaan nah, dalam taharah bersuci. Waqashu syarib, kemudian memotong kumis. Liannahu nadhafatun wa jamalul manzar. Memotong kumis barakallahu fikum termasuk nadhafah kebersihan dan keindahan pemandangan. Nah, indah, rapi, gagah. Nah, kalau kumisnya rapi dipotong barakallahu fikum. Ya. Yeah. Senang nam melihatnya. Orang melihatnya senang. Tetapi barakallahu fikum ketika tidak dipotong, dibiarkan maka menjadi su'ul mandar. Jelek pemandangannya. Nah. Risih bagi orang yang melihatnya. Lihat dia minum, lihat dia makan, barakallahu fikum. Nah. Tampak nam kurang kebersihannya. Nah, orang-orang yang fitrahnya masih bagus, tidak rela, tidak senang melihat kumisnya nam melebihi bibirnya. Nah, merasa malu barakallahu fikum ketika kumisnya barakallahu fikum ya tidak diurus, tidak dipotong. Itu kalau orang yang fitrahnya bagus. Masih bagus fitrahnya. Itulah yang memang namanya fitrah. Ya Allah fitrahkan manusia seperti itu ala husniha wa kamaliha. Menganggap baik, menganggap termasuk kesempurnaan kalau membersihkan memotongnya kumis tersebut barakallahu fikum. Yang telah rusak fitrahnya barakallahu fikum berbangga-bangga dengan memanjangkan kumisnya, memendekkan, memotong jenggotnya. Nah, dianggapnya nam keren barakallahu fikum. Ini terbalik fitrahnya barakallahu fikum. Menyelisihi kebanyakan kaum muslimin, menyelisihi orang-orang nam yang bagus fitrahnya. Tidak ada lagi rasa malu, bahkan bangga, senang untuk menampilkan sesuatu yang aneh. Barakallahu fikum. Ini orang-orang yang telah berubah fitrahnya. Nah, seperti para dukun seperti itu, memanjangkan kumis, memanjangkan kuku, pakai gelang dari enam kayu dari tulang, pakai kalung dari enam. Hidupnya kotor, pakaiannya demikian, sumpang camping, enam, ya, serem terlihat, barakallahu fikum. Ya, itu memang yang disenangi oleh jin seperti itu. Enam, hidup kehidupan dengan penuh kotor, barakallahu fikum. Kemudian wataklimul azfar almani li taraqimil awsah tahtaha wal bu'du an musyabahatil hayawan dil makhalib. Memotong kuku-kuku, yang memotong kuku ini dapat mencegah tertumpuk-tumpuknya kotoran di bawah kuku. Nah, di bawah kuku, barakallahu fikum, termasuk anggota wudu yang harus air wudu sampai kepadanya. Kalau sampai, barakallahu fikum, air wudu terhalangi disebabkan ada kotoran pada bawah kuku, maka belum sempurna wudunya. Kalau kuku kaki, kaku enam, atau kuku tangan, maka belum melaksanakan yang wajib dalam pembasuhan kaki dan tangannya. Nah, wal bu'du an musyabahatil hayawan dil makhalib, dan di dalam memotong kuku ini dapat menghalangi penyerupaan seseorang dengan binatang yang memiliki kuku pencakar. Makhalib. Jadi kalau santri-santri masih panjang kukunya, ya berarti menyerupai hayawan. Menyerupai binatang-binatang yang punya kuku pencakar. Nah, binatang yang memiliki kuku pencakar seperti elang. Iya. Apalagi? Kucing. Iya. Apalagi? Harimau. Nah, biasanya diibaratkan orang yang panjang kukunya dengan apa? Kucing ya? Ya? Iya, Fatir. Orang yang kukunya panjang seperti kucing ini. Mencakar, karena kucing suka nyakar. Nah, ketika seseorang menjaga fitrah ini, memotong kuku-kukunya, dia telah berusaha menjauhkan diri dari keserupaan dengan binatang-binatang yang punya kuku pencakar. Nah, ya walhamdulillah, barakallahu fikum, masih ada yang mengingatkan asatidahnya yang mau memeriksa kuku santri, memerintahkan untuk memotongnya. Itu termasuk ta'awun alal birri wa taqwa. Nah, barakallahu fikum. Menyerupai binatang di dalam syariat banyak, ada beberapa perkara yang kita dilarang menyerupai binatang. Salat, barakallahu fikum, dilarang menyerupai anjing dengan apa? Tidak mengangkat lengan atasnya ketika sujud. Dia malah menempelkan lengannya ke lantai. Dilarang menyerupai binatang. Salat yang barakallahu fikum cepat, tidak tumanina, diserupakan dengan apa? Ayam mematuk. Barakallahu fikum. Nah, demikian juga salat menoleh kanan kiri juga diserupakan dengan binatang. Nah, banyak perkara-perkara yang syariat melarang untuk menyerupai binatang di dalam beribadah. Kemudian wanatful ibit liqat'ir rawaih al-karihah an-natijah min ulukil awsakh wal-irq bisyu'ur. Mencabut bulu ketiak adalah salah satu fungsinya untuk memutuskan bau yang tidak sebar, bau yang tidak sedap yang muncul dari uluk. Cairan kotoran, keringat dan dengan yang menempel pada bulu-bulu tersebut, bulu-bulu ketiak. Alhamdulillah di zaman kita ada penghilang bau badan, bau ketiak. Yang itu memang harus dijaga barakallahu fikum kebersihannya ketika lebih-lebih sholat. Jangan-jangan sholat barakallahu fikum bau badannya tercium oleh saudaranya. Mengakibatkan tetangganya, saudaranya tidak tenang sholatnya. Ketahuan orang ini kalau ada dia baunya seperti itu badannya. Dikenal dengan itu. Maka harus berusaha barakallahu fikum membersihkannya, bulu ketiaknya dipakai dengan obat seperti tawas dan yang lainnya murah. Barakallahu fikum. Kemudian pakai parfum. Kalau baunya bau badannya bau tidak mandi pakai parfum tetap pasti apa? Tercampur bau parfumnya dengan bau badannya. Tidak enak. Barakallahu fikum. Ini Islam, agama yang sangat memelihara adab dan adab yang tinggi. Barakallahu fikum dalam kebersihan, kesempurnaan. Barakallahu fikum. Apakah memotong kumis itu dianjurkan membersihkannya secara menyeluruh atau hanya merapihkan? Yang diterji oleh Al-Imam Ibn Thaymin rahimahullah merapihkannya. Para ulama yang lain boleh memilih mau digundul atau mau dirapihkan. Barakallahu fikum. Al-Imam Ibn Thaymin rahimahullah, beliau memurajihkan, merapihkannya, memotongnya, tidak menggundulnya. Itu yang lebih dekat kepada fitrahnya kaum laki-laki. Barakallahu fikum. Fawaidul hadis, faidah-faidah hadis. Ikra ya Bailda. Fawaidul hadis. Yang pertama, masyru'iyatu hadhil khisalil khams. Disyariatkan 6-5 perangai ini. Al-khitan wal-istihdad wa qashisharib wa taqlimil adfar wa nadfil ibid. Liannaha minal fitrah. Karena 5 perkara ini termasuk fitrah. Yang Allah fitrahi manusia dengannya. Diberikan hal tersebut kepada manusia sebagai keindahan dan kesempurnaan dan kebagusan. Yang kedua, Aba Nabil ada kitab? Ada kitab? Aba Ali kira? Fa'in. Nah. Di ayyi muzilin. Nah, ini jawaban terhadap pertanyaan tadi. Annal afdala al-qassu fi syarib. Yang lebih afdal adalah memotongnya dalam masalah kumis. Bukan halak, bukan menggundul. Kalau qas, memotong. Nah. Wan natfu fil ibit. Nah. Yang lebih afdal pada bulu ketiak adalah an-nataf, mencabutnya. Wal halqu fil 'anah, yang paling afdal dalam mencukur bulu kemaluan adalah al halq, menggundulnya. Fa in syaqqa an-nathfu, apabila seseorang merasa berat ketika mencabut bulu ketiak, sakit, enggak tahan, padahal kalau lama-lama enak ya. Nah, kalau pertama kadang sakit, belum kalau jarang. Tapi kalau terus nah, terbiasa enggak ada sakit. Nah, barakallahu fikum. Ya. Baik. Nah, kalau merasa berat mencabut bulu ketiak, maka azala sya'ra bi ayyi muzilin. Menghilang, boleh menghilangkan bulu ketiak tersebut dengan apa saja yang bisa menghilangkan. Mau pakai obat, mau pakai apa, boleh. Nah, mau dipakai gundul, mau digundul, silahkan pakai gunting, pakai silet, nah, pakai, bahkan pakai obat. Tetapi yang afdal, nah, barakallahu fikum, bulu ketiak ada dicabut. Pernah ada orang yang mengatakan apa, mencabut bulu ketiak itu mewariskan apa katanya? Mengakibatkan apa? Kanker apa? Kanker. Nah, ini mukhalafatu syariah. Ini menyelisih syariah ini, enam ucapannya. La yu'tabar, tidak dianggap. Barakallahu fikum. Ya. Rasulullah mengatakan, nah, Allah telah memfitrahi manusia dianggap sebagai keindahan dan kebagusan adalah mencabut bulu ketiak. Barakallahu fikum. Intabihu, enam, kalau ada kalimat-kalimat yang aturan-aturan atau enam, anjuran-anjuran dari medis kesehatan ternyata menyelisih hadis, menyelisih syariat, enam, jangan mudah diterima, barakallahu fikum. Yang ketiga, man, Aba Marwazi. Kamalus syariatil islamiyati bimuafaqatil fitrati wa mura'atin nadhafati. Nah, di dalam hadis ini terdapat keterangan tentang kesempurnaan syariat Islam. Syariat Islam mencocoki fitrah manusia. Tidak menyelisih fitrah. Cocok dengan fitrahnya manusia. Kecuali tadi fitrahnya yang sudah rusak. Dengan sebab keyakinan, dengan sebab pemikiran. Nah, barakallahu fikum. Wa mura'atin nadhafah, dan syariat Islam itu barakallahu fikum, kesempurnaan syariat Islam dengan mencocoki fitrah dan menjaga nadhafah, kebersihan. Barakallahu fikum. Kemudian takmil, penyempurna bahasan ini. Man, Abah Saudah, yang Lam yubayyan fi hadzal haditsi mata yakunul qiyamu bi hadzil hisan. Nam, di dalam hadis ini tidak diterangkan kapan melaksanakan fitrah-fitrah yang lima ini. Kapan waktunya? Nah, maka beliau mengatakan, nah, fa'ammal khitanu fafi'luhu fi zabani sigari afdalu. Maka di dalam masalah khitan, maka melaksanakan khitan itu di waktu anak masih kecil itu lebih afdal. Li'annahu asbaqa ilal khairi wa asra'u bur'an wa aqallu alaman wa la yu'akhkharu 'anil bulugh. Kenapa barakallahu fikum berkhitan di masa kecil lebih afdal, lebih baik? Karena lebih asbaq, lebih cepat dia terhadap kebaikan. Allah Ta'ala berfirman, fastabiqul khairat, bersegeralah, berlomba-lombalah kepada kebaikan. Berarti dia lebih dahulu, lebih asbaq terhadap menuju kebaikan. Wa asra'u bur'an, dan lebih cepat sembuhnya bur'an. Wa qallu alaman, dan lebih sedikit rasa sakitnya. Kalau sudah gede sakitnya, sakit badannya dan sakit hatinya. Ya. Jadi dua kali. Bukan hanya merasakan sakit apa? Dipotong kulitnya. Nah, sakit hati juga, ada rasa takut dan yang lainnya. Ketika kecil enggak ada rasa takut, enggak tahu di pisau, enggak tahu laser, enggak tahu dia. Nah. Wala yu'akharu 'anil bulugh, dan berkhitan tidak boleh diakhirkan ketika usia baligh. Kalau ada adat kebiasaan daerah mengakhirkan mengkhitan sampai usia baligh, dirubah. Kenapa? Barakallahu fikum, sudah aurat, nah barakallahu fikum, terlihat malu dan yang lainnya. Nah, lebih susah dan yang lain-lainnya, banyak kendalanya. Nah, ya, daerah manapun, nah, yang pernah kita dengar bahwasanya ada khitan adat, ada khitan apa namanya? Apa namanya istilahnya? Dua kali khitannya. Nah, kedua kalinya ketika mau nikah. Ketika mau nikah baru dikhitan. Nah, ya, barakallahu fikum. Atau ketika usia balig, maka jangan diakhirkan, barakallahu fikum. Nah, sampai usia balig. Walaupun namun ketika besar memang tidak ada keharaman karena darurat, karena dihitan, makanya di situ lebih baiknya adalah ketika masih kecilnya. Tapi kata para ulama, ketika masih kecil itu dilihat mana yang paling maslahat kondisi anak terhadap anaknya. Kadang-kadang anaknya namun sedang sakit, ya jangan. Harus sedang sehat, namun tidak ada kendala. Barakallahu fikum. Demikian kata para ulama. Dan juga ada ahlinya. Nah, kemudian satu lagi, kita tutup. Wa mal istihdad wa qashu syarib wa taqlimil azfar wa nadful ibd famata talat ukhizat. Adapun mencukur bulu kemaluan, memotong kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, kapan bulu-bulu tersebut panjang, maka diambil. Nah, sesuai dengan kebutuhan. Nah, lakin la tutraku aktsara min 40 yauman, tetapi jangan dibiarkan lebih dari 40 hari. Kalau kuku seminggu sudah 6 panjang, dipotong. Kumis kalau 4 hari 3 hari sudah panjang, dipotong. Nah, barakallahu fikum. Jangan, walaupun belum menunggu 4 jangan menunggu 40 hari. 40 hari itu batasan, jangan sampai lewat 40 hari. Liqauli Anas bin Malik radhiyallahu anhu waqata lana fi qasi syarib wa taqlimil adfar wa natil ibid wa halqil ana alla nutraka aktsara min 40 lailatan. Di sana ada perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW telah menentukan waktu bagi kami dalam memotong kumis dan memotong kuku, dan memendekkan kumis dan memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, jangan kita biarkan lebih daripada 40 malam. Rawahu Muslim. Nah, hadis riwayat Muslim. Nah, apabila pertanyaan, ada apa apabila lalat masuk ke minuman, disunnahkan untuk mencelupkan lalat ke minuman, kemudian meminum airnya. Bagaimana kalau lalat hingga pada makanan kering? Bagaimana mencelupkannya kalau lalatnya mati? Wah, ini ada racunnya mungkin. Nah, lalatnya hingga dimakan kering, mati langsung. Jangan dimakan, bahaya makanan itu. Nah, apakah makanannya dibuang? Nah, ya kalau terjadi, nah, ya hadis mengatakan demikian. Idza waqa'ad dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu tsumma liyatrahu. Nah, apabila ini hadisnya, apabila lalat jatuh pada minuman salah seorang kalian, maka yaghmishu, tenggelamkan. Tsumma liyatrahu, kemudian buang. Apa yang dibuang? Lalatnya. Fa inna fi ihda janahidan wal ukhra shifaan. Karena pada salah satu lalat tersebut adalah penyakit, salah satunya itu adalah penawarnya. Tidak ada perintah minum air tersebut. Jangan salah, hadisnya tidak memerintahkan minum. Nah, kalau enggak, orang enggak tega, enggak takut, nah. Iya, barakallahu fikum. Perintahnya membuang lalatnya. Nah. Bagaimana kalau lalat hingga pada makanan kering? Enggak ada perintah untuk mencelupkan. Ini minuman. Kalau sejenis sayur, kuah daging sama, ada airnya, celupkan berarti. Kalau makanan kering mau dicelupkan kepada apa? Nah, barakallahu fikum. Ya. Nah, kalau tadi makanan hinggap di apa? Lalat hinggap di makanan kering kemudian tiba-tiba langsung mati, ya hati-hati dari makanan tersebut. Barakallahu fikum. Nah, ya. Jangan sampai memang ada racunnya, ada apanya, barakallahu fikum. Nah. Jadi perintahnya pada minuman. Sama dengan minuman berarti makanan yang basah yang mengandung air. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala naktafi bihadzal qadar wa sallallahu alaihi wa sallam.